بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar dari Syekh Taqiyuddin al-Husni rahimahullah. Wa qawlu syekh, perkataan syekh yaitu Abu Suja' rahimahullah, wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti 'alayh. والثلاث أفضل والثلاث أفضل. يا نجس ويغسل من سائر النجاسات. نجس seluruh najis, seluruh model najis dicuci cukup sekali aja. Cukup sekali aja kalau memang sekali itu sudah mencukupi. Ya. والثلاث أفضل, dan tiga itu lebih afdal. Tiga kali lebih afdal. Qad marra daliluhu wa kayfiyatul ghasl, telah lampau dalilnya dan tata cara mensucikannya, membersihkannya atau membasuhnya. Wa qawluhu, perkataan Syekh Abu Suja', wa thalathu afdal, tiga itu lebih afdal. Kenapa? Kata Syekh Taqiyuddin al-Husni rahimahullah, li'anna dhalika izalatu najasin, karena itu adalah menghilangkan najis. Fayustahabbu tathlithu fiha kal ahdath, maka dianjurkan tiga kali dalam izalatin najas, sebagaimana ahdath, sebagaimana menghilangkan hadath. Ya, wudu, beberapa hal dalam wudu dianjurkan tiga kali. Maka kenapa tidak najis juga diperlakukan hitungan serupa? Li'anna dzalika mustahabbun 'inda asy-syakki fin najasah. Karena tathlits, yaitu memberdayakan tiga kali ini, mustahab, dianjurkan ketika terjadi syak, yaitu keraguan dalam hal yang najis tersebut, apakah dia hilang atau belum. Fa inda tahaqquqiha aula, maka tentu merealisasikan tersebut lebih utama. Ya, fa hadha afwan, di sini tahaqquqiha itu yaitu untuk merealisasikan hilangnya najis itu lebih utama, karena najis gitu, kotor, jorok. Wa hadza fima idza zalatin najasatu bil ghaslah al wahidah. Kasus ini tathlits, yaitu tiga kali semacam cebok misalnya. Dianjurkan tiga kali. Penganjuran ini kalau misalnya hal yang najis tersebut bisa hilang hanya dengan sekali basuh. Ala mamarra. Amma idza lam tazul illa bithalath wajabatith thalath. Adapun kalau misalnya najasah tersebut, najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan tiga kali basuhan, maka wajib tiga kali. Jadi kalau sekali basuhan itu sudah hilang, ada dianjurkan tiga kali. Tapi kalau misalnya sekali tidak cukup, ini harus tiga kali nih disiram, disetor harus tiga kali, maka wajib tiga kali. Wa yustahabbu ba'da dzalika tsaniyatun wa tsalitsah. Dan setelah itu masih ada penganjuran lagi, ditambah sekali lagi atau dua kali lagi. Ya, tsaniyatun ini maksudnya sekali lagi, wa tsalitsah dua kali lagi. Wallahu a'lam. Paham di sini, ikhwan? Izalatun najasah di sini umum ya, bukan enggak mesti hanya yang nempel di badan, di pakaian, atau tempat sujud. Melainkan masuk juga misalnya teras rumah, masuk juga kloset. Ya. Teras rumah kalau di dalam mazhab Syafi'i, tai kotok misalnya, itu najis. Ya. Ayam menunaikan hajat di teras. Terus gitu kan. Kemudian antum keluar. Nah, sekarang kan kalau antum bermazhab Syafi'i, najis ini. Najis nih tai ayamnya. Maka kemudian antum siapin ember, antum gayungin, siram. ghuslah wahidah takfi ternyata, karena mungkin sudah kering mungkin ya, atau enggak, atau mungkin masih basah, sekali ser gini hilang dia ke bawah ke rumput ya, ke rumput sini seres. Nah gimana diinjek sama udah zikir abis itu ceks. Tapi yang penting kan udah hilang kan, udah hilang, maka ghuslah wahidah takfi. Tetapi dalam mazhab dianjurkan yang kedua dan yang ketiga, supaya apa, memastikan sampai 100% hilangnya dia gitu. Tapi ternyata ini dia agak semi permanen ya, nemploknya itu melekat ya, ternyata nggak cukup sekali, harus 3 kali, maka wajib 3 kali antum basuh ya. Itu belum contoh lain seperti tadi tikus dan semisalnya ya, seterusnya lah. Kemudian masalah ma hukmul ghusalah, apa hukumnya al ghusalah, apa itu ghusalah? Lihat nih, al ma'ul ladzi yaghsilu bihi najasah wa yu'abbaru anhu bil ghusalah. Ada namanya air yang digunakan untuk mencuci najis, membasuh, disebutlah air itu dengan namanya ghusalah ya. Nah ghusalah ini bukan air yang di ember tadi, bukan. Ghusalah ini adalah air yang sudah antum perlu gunakan untuk membasuh. Itu gimana hukumnya? Ya, hal huwa tahir am najis? Apakah air ghusalah ini suci atau najis? Au kaifal hal, atau gimana keadaannya? Maka yunzar tafsil. Nah, ini rinci lagi. In taghayyara ba'du awsafiha bin najasah fanajisatun qat'an wa in lam tataghayyar. Kalau misalnya rincian pertama, in taghayyara ba'du awsafiha bin najasah fanajisatun qat'an. Kalau misalnya berubah sebagian dari sifatnya dengan karena najis, berubah nih sebagian sifatnya, maka jelas air ini najis. Gimana contohnya, Juan? Contohnya gimana, Putra? Contohnya seorang bayi jalan di teras, kemudian pipis di situ, dan pipisnya bau banget, entah habis makan apa dia, mungkin makan kunyit atau apalah gitu, pipisnya bau dan kuning. Oke, kemudian anda minta tolong Alwi siram dengan air ya, maka dia siram dengan air minum dia ya, kemudian dia siram dikit gitu ya, supaya najisnya hilang. Khalas, selesaikan, disiram, dan ternyata bekas dari itu kan kesini nih ya, melebar ke sini airnya tuh. Karena air kencingnya kuning, taghayyara ba'du awsafih bin najasah. Maka Alwi pun memohon-mohon karena, gimana Sat nih, mubazir air nih Sat, gimana kalau ana balikin lagi ke tempat air minum ana? Gimana? Ya? Ya lumayan Sat buat minum, kata misalnya. Ya? Maka ana fatwakan di sini, in taghayyara ba'du awsafih bin najasah, karena najis satu nukotan. Ya najis itu Alwi. Tapi terserah antum. Kalau antum memang mau ya fadol. Karena gak bisa larang. Ya. Najis gak? Najis. Tapi wa illam tataghayyar. Gimana kalau kasusnya basuhan, air basuhan ini tidak terpengaruh? Air yang untuk menyimbah najis ini tidak terpengaruh. Tidak ada perubahan pada dirinya, pada airnya itu. Maka di sini ada 2 rincian. Rincian 2A dilihat apakah dia rincian 2A yaitu dia ternyata 2 kullah atau lebih. Rincian 2B dia di bawah 2 kullah airnya. ya. Maka kalau misalnya fa in kana kullatain dua kull apalagi kat lebih, maka berkata Rafi'i fa tahiratun bila khilaf. Maka suci tanpa khilaf. Bahkan kata Imam Nawawi wa mutahhiratun 'alal madhhab dan mensucikan, bisa mensucikan sesuai dengan madhab. Itu kalau airnya banyak lebih dari dua kullah, satu bak gitu loh. Ya, satu bak. Ya. Contoh misalnya gimana contohnya ikhwan? Antum masa bawa bak gitu ya? Apa contohnya? Enggak, bukan gitu. Kan najisnya di awal dulu ada najis. Iya. Misalnya anak ini pipis ke beberapa spot di teras. Kemudian anak minta tolong enggak bawain satu bak dua kullah dari kontrakan antum. Akhirnya dibawa. Terus disiram gitu kan. Mumpung nih gitu kan. Disiram semuanya. Oke. Berpengaruh enggak itu kencing itu terhadap dua kullah itu? Ya tentu enggak lah. Karena banyak. Maka ini air ini masih udah alwi, perhatiin air ini boleh antum ambil untuk dimasukin ke tempat air antum tafadhol. Daripada yang tadi kan najis, nah ini boleh. Ya. Baik. Rincian 2B. Wa in kana duna qullatain. Kalau misalnya di bawah dua qullah, fa fihi khilaf, maka terjadi perselisihan di antara ulama. Wal jadidul azhar, pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i dan lebih zahir benarnya an lebih dipilih oleh para ashab Syafi'iyah an hukmaha hukmul mahalli ba'dal ghusl, maka hukumnya juga dirinci lagi kalau itu bagaimana hukum tempatnya area tersebut setelah pembasuhan. In kana najisan fa najisah wa in kana tahiran fa tahiratun tapi ghairu mutahhirah. Kalau misalnya airnya di bawah dua qullah, di bawah dua qullah, ya mungkin satu ember biasa dibasuhlah itu, disimbah di teras, maka di sini yang madhab jadidnya Imam Syafi'i hukumnya bergantung ke bagaimana antum meninjau tempat tersebut. Ya. Hukumnya lihat bagaimana hukum tempatnya setelah dicuci. Kan ini enggak terpengaruh tuh airnya karena kencingnya mungkin sedikit. Enggak, warnanya enggak terpengaruh. Maka ketika antum ingin air seember, gimana tinjauan antum? Ini suci atau enggak nih sekarang nih? Kalau misalnya suci, maka alhamdulillah suci. Tetapi sucinya di sini tidak bisa mensucikan. Artinya kalau air bekas dari itu antum buat wudu, maka enggak sah wudunya. Falau waqa'a fi ghasalatil kalbi syai'un 'ala syai'. Bagaimana kasusnya kalau misalnya sebagian air bekas pencuci anjing, pencuci anjing, gimana? Pencucian terhadap anjing ya, kawan. Jadi anjing dicuci. Dimandiin, ya. Dimandiin. Waku amin ghasalatil kalb. Bukan dimandiin, apa anjingnya itu bekas mandi atau anjingnya bekas? Ya gitulah pokoknya nyebur apa? Gimana ya? Ana belum pernah punya anjing sih. Waku amin ghasalatil kalbi syai'un 'ala syai'. Ya. Jadi pokoknya bekas badan anjing lah. Itu mengenai suatu benda, suatu hal. Fa in kana minal ghuslatil ula ghusila ma waqa'a 'alaihi sittan wa yu'affaru in lam yakun at-turabu fil ula. Wa in waqa'a fi min as-sabi'ati syai' lam yughsal. Gini ya, kan. Maksudnya gini. Dan ini bukan mazhab yang ana pilih ya. Dalam mazhab Syafi'i jilatan bahkan badan anjing itu bekasnya 7 kali pencucian. Paham? Ini bukan anjing yang dicuci sih sebenarnya. Tapi pencucian bekas anjing, gimana ya bahasanya? Bukan anjing yang dicuci, bukan? Apa? Bukan, bukan, bukan. Tapi alhamdulillah Pak Niman udah mulai bersuara kalau soal anjing ini, alhamdulillah. Nah, mungkin ada karena ada kesempatan bisa ngomong anjing ya Pak ya. Enggak. Antum, gini loh, dalam mantap Syafi'i, anjing itu kalau nyenggol antum, walaupun gak jilat antum, nyenggol aja. Senggol, kena bulunya gitu kan, kena tubuhnya. Maka dalam mantap ini apa? Cuci 7 kali, najis. Celana antum najis. Ya kan? Karena kena nih, kena anjing. Nah, kan salah satu dari pencucian tersebut dengan apa? Tanah atau debu kan? Sisanya yang 6 dengan air. Ini yang disebut air bekas antum nyuci. Bekas anjing, paham enggak? Itu namanya ghusalah juga. Karena kan antum mencuci spot atau bekas najis. Kef, gimana paham enggak, Ikhwan? Kan? Enggak paham. Apa harus kita hadirkan anjing dulu? Ya kalau sesama kan enggak apa-apa. Lewat anjing. Masuk kaki kanan anjing itu ke air dalam tempayan itu. Iya. Sama 7 kali. Iya. Tapi bukan itu kasusnya. Apa enggak kayak gitu maksud Anda? Enggak, antum yang kena lah pokoknya. Antum yang kena anjing. Antum bisa baru udah zikri deh. Alui deh ya. Kesenggol sama anjing. Ya. Berarti kan ini celana ya, kena kan? Nah, dalam mazhab ini najis. Najis taib. Najis itu mughalladhah. Dalam mazhab Syafi'i hatta walaupun enggak dijilat oleh anjing, cuman nyenggol bulunya dan badannya. Maka harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan turab. Walaupun hadis itu konteksnya kan apa? Jilatin wadah, ya kan ya? Bejana atau wadah minum atau makan. Tapi ini enggak terjilat. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan satu tubuh anjing itu najis. Dan dihukumi najisnya mughalladhah, artinya kalau terkena dengan apapun dari pakaian kita, apapun terkena dari benda-benda kita, maka dibasuh 7 kali. Oke? Okay? Nah, sekarang ketika antum mencuci celana antum kan namanya basuh kan berarti harus air yang mengalir, air yang ada tirisannya gitu, bukan sebatas percikan atau basahan lembab doang. Itu kan berarti kan antum gayungin nih satu ber gitu kan. Maka kan banyak tuh tirisan airnya. Itulah yang disebut ghusalah. Gimana? Paham enggak di sini, Ikhwan? Paham enggak? Paham. Pablo. Nah, kemudian dikatakan di sini kalau itu yang terjadi, fa in kana minal ghuslatil, apa hukumnya tuh apa hukumnya? Hukum airnya tuh apa? Najis atau enggak? Karena kan ini habis dari membersihkan najis. Sama kayak membersihkan tai kotok, membersihkan tai tikus gitu, sama. Tapi ini bedanya, kalau ini membersihkan harus 7 kali. Kalau misalnya minal ghuslatil ula, dari basuhan air pertama, ghusila ma waqa'a alaihi sitan, maka harus apa? Jika ini air bekas cucian pertama, maka benda yang terkena itu dicuci tetap 6 kali. Dan wa yu'afaru in lam yakun at-turabu fil ula, dan air cuciannya dicampur dengan tanah jika pada cucian pertama tersebut tidak ada tanahnya. Wa in waqa'a min as-sabi'ati shay'un lam yughsal, tapi kalau misalnya jika ghusalah tersebut, air tersebut di pencucian yang ketujuh, maka tidak perlu ditambahi lagi dengan pencucian lainnya. Paham gak, Ikhwan, maksudnya di sini, Ikhwan? Hah? Belum paham? Atau enggak usah dipahami, karena sebenarnya Anda sendiri enggak mengamini mazhab ini, yang poin ini. Repot, Ikhwan. Iya. Gini aja, jangan kena orang, bukan kena orang. Berarti ada anjing di sini. Oke. Okay. Ada anjing di sini. Ya, nunjuknya ke ini lagi, ke putra lagi. misalnya putra ada anjing sini, terus anjing tersebut apa? Bukan nyenggol bahkan, oke, bukan nyenggol, pipis, ya, jilatannya aja 7 kali, apalagi pipis ya gitu kan kata mereka, pipis, angkat kaki satu, pipis dia, ke la minerale itu, oke, imma antum buang itu, imma antum tetepin kip di situ, tapi antum bersihkan, oke, paham? Oke, sekarang Anda bersihin pakai ember, ada gayungnya, 7 kali, salah satunya dengan turab. Ser gitu kan? Jadilah air bekas dari ser itu, gusalah namanya. Ini pencucian keberapa, ikhwan? Pertama. Apa hukum air ini? Hukum air ini masih najis. Kapan enggak najisnya? Antum tambahin lagi 6 kali cucian dengan tanah lagi. Paham enggak? Ribet enggak jadinya? Supaya tidak apa? Tidak najis. Benda yang kena itu. Iya. Ngerti? Oke, itu satu tuh. Dan ternyata enggak, jangan satu. Oh, udah 7 udah dengan turab tuh. Ini siraman ketujuh. Ser. Siraman ketujuh ini apa kata di sini? Lam yusal, udah enggak perlu lagi karena udah suci air bekas ini. Gimana, paham gak, ikhwan? Hah? Paham sih. Saya enggak paham kenapa ada yang mau nampung. Lah ya itu juga ya di kan buat-buat itu. Kan buat itu. Tapi ini khusus muka anjing. Dan dikiaskan dengannya babi, tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, adapun yang lebih tepat wallahu alam adalah kalau dia bukan jilat wadah atau bejana maka enggak perlu 7. Cukup hilangkan najisnya aja sudah selesai. Tapi tetap najis gitu loh. Tetap jilatannya najis menurut mazhab lainnya seperti Imam Ahmad, tapi kalau mazhab Maliki enggak najis. Enggak najis, jilatan anjing enggak najis. Ini kayak kita disuruh selesai ini ada aguan apa tuh? Oke. Okay. Lanjut sedikit ya, kawan. Walau lam tataghayyar al-ghusalah walakin zada waznuha. Gimana kasusnya kalau misalnya seandainya air pencuci anjing tersebut tidak berubah akan tetapi bertambah beratnya, bertambah timbangannya. Maka ada fatariqan, maka ada dua pendapat. Ya, salah satu pendapat al-qat'u bin najasah, wa tsaniyah 'ala al-khilaf. Nah, kalau misalnya enggak ini walau lam tataghayyar al-ghusalah. Ah. Ini kayaknya enggak berkaitan dengan anjing ini yang ini. Ini umum. Kalau misalnya air bekas cuci penyucian najis tersebut tidak berubah tetapi kadar waznuha. Waznuha di sini bertambah apanya nih? Bertambah ghusalahnya atau najasahnya? Oh, maksudnya gini, kan. Kita kan tadi bahas air buat pensucian tersebut imma di atas 2 qullah atau 2 qullah atau di bawah 2 qullah. Sekarang antum cuman siram 1 gram. Enggak 1 gram, 1 kilogram air untuk mencuci. 1 kilogram kira-kira berapa? Satu gayung lah ya. Ada bekas kencing kucing. Antum siram ber gitu kan? Ya. Air yang antum siram tersebut kemudian kencing kucingnya kemudian melebur di dalamnya. Ternyata karena sedikit kencingnya tidak mempengaruhi air tersebut dari segi warna atau bau. Maka kemudian antum tambahi zada waznuha. Paham enggak? Banyakin lagi. Banyakin ini, tapi enggak sampai 2 qullah. Bukan dari awal 2 qullah satu inian, satu tower enggak. Tadi seember, segayung. Tambah lagi segayung. Maka gimana pendapat ulama? Salah satu pendapatnya al-qat'u bin najasa ini pasti tetap najis. Kenapa? Karena di bawah dua kullah. Mazhab yang kedua mengatakan hadza khila ala khilafi, yaitu enggak suci. Wallahu alam, sebenarnya sih kalau mau sebenarnya dilihat ya, kalau misalnya ternyata enggak berpengaruh ya khalas suci-suci aja sebenarnya. Iya sebenarnya. Cuma untuk menjadi mensucikan itu meragukan ya. Apalagi kalau ditaruh di dalam tempat air minum alwi ya, sebaiknya jangan ya. Hadza kulluhu fi ghusalati fi ghusalatin wastu'milat fi wajib at-taharah. Ini semua dalam masalah sisa air sisa atau air bekas, bukan air sisa, air bekas yang digunakan untuk pensucian yang wajib. Seperti di teras antum ada apa? Di teras antum ada kotoran tadi, itu kan harus dicuci, jangan didiemin gitu aja. Ya. Apalagi besoknya dipakai buat kajian gitu kan. Iya. Tai tikus bertebaran di sini gitu. Enggak, harus dicuci. Ya. Gitu kan? Karena najis. Tuh. Adapun kalau misalnya dalam konteks mustahab seperti konteks al-ma'ul mustahmal, al-ma'ul mustamal fi mandubiha. Apa air mustamal fi mandubiha ini? Nah, ini perlu dijelaskan lagi. Dalam fikih Syafi'i dan juga Hanbali ada istilah namanya ma mustamal. Air yang bekas dipakai wudu. Tapi ma mustamal terbagi menjadi dua. Ma mustamal fi wajib, ma mustamal fi mandub. Ma mustamal fil wajib, yaitu air bekas basuhan pertama. Karena basuhan pertama itu wajib, ya enggak? Apa air mustamal ini? Basuhan pertama. Cuci muka, apa, basuh wajah pertama kali. Maka si, netesan ini namanya ma mustamal. Udah dizikir, jangan tanya siapa yang mau wadahin. Kita enggak bodoh amat mau bawain dari siapa, terserah antum. Antum juga boleh. Ya. Tapi anda enggak mau. Nah, yang paling pertama ini namanya ma musta'mal fil wajib. Oke. Okay? Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu yang disebut ma musta'mal fi fil mandub. Maka ma musta'mal fil mandub itu suci dan mensucikan. Kan dalam fikih Syafi'i itu air itu kan ada empat. Ada ma tahir mutahhir, ada ma tahir ghair mutahhir. Ada ma tahir mutahhir ghair makruh, ada ma tahir mutahhir makruh, seperti air yang bekas yang bekas dijemur di negeri panas dan tempat wadahnya itu terbuat dari besi. Itu tahir mutahhir makruh. Ada tahir ghair mutahhir, di antara tahir ghair mutahhir apa? Ma mustamal. Dan juga ada ma najis atau muta najis. Nah, di sini air musta'mal kalau dalam fil wajib maka tahir tapi ghair mutahhir, enggak bisa mensucikan. Yaitu air bekas basuhan pertama. Tapi kalau air bekas basuhan kedua dan ketiga maka suci dan mensucikan. Jadi kalau antum mau nampung bekas air wudu ana, usahakan setelah basuhan yang kedua atau ketiga. Ya, fadhol. Iya, enggak apa-apa, ana enggak ngelarang kok. Padahal udah zikir yang mau kayak gitu, usah-usah tak fonsat nih. Pakai ember kemudian ya. Bekas basuhan gitu. Sekaligus ana bakal buang ingus. Apa hukumnya air yang ditadah kayak gitu terus diingusin? Ya, dilihat apakah ingus itu mempengaruhi keumuman dari itu atau enggak. Kalau enggak mempengaruhi, cuman ada ya berlayar aja ingusnya, maka tidak masalah insya Allah. Ya boleh dipraktekan kalau emang udah zikir mau kayak gitu ya, enggak ngelarang. Baik, cukup sekian insya Allah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.